Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanu fiddin, kaum muslimin yang semoga senantiasa istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk di bulan Sya'ban, di mana sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan Syekh Albani rahimahullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Dzalika syarr yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia pada lalai antara Rajab dengan Ramadan, tengah-tengahnya manusia banyak melupakannya, enggak semangat dalam beramal dan beribadah. Padahal wa huwa syahrun turfa fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di mana di bulan Sya'ban itulah bulan diangkat al-a'mal, amalan-amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku seneng pas amalanku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku seneng pas amalanku diangkat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, pas aku dalam kondisi puasa. Sehingga sebagaimana disebutkan juga dalam hadis-hadis yang lain, bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Yang perlu kita ingatkan di sini bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana banyak manusia pada lalai. Yang mana bulan Sya'ban dicelangkan oleh para salaf. Bulan Sya'ban itulah bulan Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itulah bulan Qurra. Waktunya untuk lebih semangat membaca Al-Quran. Di mana harapannya nanti Begitu masuk Ramadan lebih semangat lagi. Sekarang mulai geriak-geriak sedikit-sedikit. Begitu nanti masuk Ramadan sudah benar-benar fit. Tinggal melanjutkan untuk mempercepat, memperbanyak. Kenapa? Karena sudah dilatih di bulan Sya'ban ini. Maka monggo kesempatan kita untuk mempersiapkan bulan Ramadan dari sekarang ini. Berapa banyak manusia yang masuk Ramadan kaget dengan berbagai macam amalan. Kenapa? Karena belum terlatih di bulan Sya'bannya. Tapi begitu sudah terlatih, menjaga diri dari omongan yang tidak baik, memperbanyak waktu untuk membaca Quran, meningkatkan sedekah dan seterusnya, sehingga di bulan Ramadan lebih semangat lagi dan sudah terbiasa. Demikian pula mungkin di bulan Sya'ban ini, yang semestinya bulan banyak-banyak kita mengingat Allah, menyibukkan diri dengan ibadah dan ibadah. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, di negeri kita sedang terjadi kayak begini. Sehingga kita ingatkan untuk ya gak usah ikut-ikutan lah. Itu sudah ada yang ngurusi. Nabi SAW berpesan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan Islam seseorang, meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya, yang bukan kapasitasnya. Yang ketika kita nimbrung padanya, ya tidak ada manfaatnya untuk kita. Tidak ada manfaat untuk akhirat kita. Tidak ada manfaat untuk dunia kita. Sehingga jangan terlampau istilahnya apa siang malam kuikon-kuikon terus. Monggo dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang Allah Ta'ala berikan. Adapun siapa nanti yang jadi presiden, Allah itu zat yang maha adil. Siapa nanti yang bakal jadi presiden, Allah itu zat yang maha adil. Wa kadzalika nuwali ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami akan jadikan sebagian orang dolim itu menguasai sebagian yang lainnya. Bima kanu yaksibun. Dikarenakan dosa-dosa yang mereka perbuat. Maknanya, siapa yang bakal jadi pemimpin? Ya begitulah kondisi rakyat. Pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Opo jari rakyat. Kalau rakyatnya solih-solih, alim-alim, bagus-bagus. Ya itu nanti pemimpinnya kayak gitu-itu. Sebaliknya kalau rakyatnya yo kayak begitu, pada korupsi waktu, kalau bekerja demikian pula sening nipu, kemudian apa pokoknya dengan berbagai macam kejelekan dan kemungkaran, ya nanti yang akan menjadi penguasa ya seperti itu. Sehingga Allah itu zat yang maha adil. Kita enggak usah terlampau sibuk mikir. Kita sibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas-jelas bermanfaat, berguna untuk kita. Dunia kita, lebih-lebih akhirat kita. Ini bulan Sya'ban, jangan sampai tersibukkan dengan hal-hal semacam itu. Diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mentafsirkan ayat tadi, annallaha idza arada biqaumin khaira walla amrahum khiyaruhum, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki satu kaum kebaikan, maka Allah akan jadikan yang jadi pemimpin itu orang-orang pilihannya. Orang-orang yang baik pula. Tapi juga sebaliknya. Jika Allah menginginkan satu kaum kejelekan, Allah akan angkat yang jadi pemimpin di negeri tersebut orang-orang jelek. Sehingga apa yang kita bisa perbuat untuk negeri yang kita cintai ini, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita. Lau kana li da'watun mustajabatun la da'autu li sultan. Andikan aku punya doa, jika aku panjatkan kepada Allah, doa itu pasti Allah Ta'ala kabulkan. Niscaya doa yang jelas terkabul tadi, aku akan gunakan untuk mendoakan penguasa. Aku akan gunakan untuk mendoakan pemerintah. Karena bagusnya pemerintah, otomatis nanti rakyatnya juga baik-baik. Ini mungkin yang peran yang bisa kita jalani. Jelas itu ibadah yang mulia. Yang jelas insya Allah kita semuanya mampu. Insya Allah semuanya mampu. Adapun ikut mikir, ikut ngitung, ikut mengomentari, ikut menyalahkan, ikut benerke, itu kita ra kuat, bukan kapasitas kita. Wong sing do dibayar gaweane pendak inome ngono we, itu masih salah kok. Apalagi kita yang ndak tahu menau masalah seperti itu. Iman-iman waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Terakhir, juhudul qadar. Termasuk kelakuan orang-orang jahiliyah. Yang terakhir kita baca, mereka mengingkari yang namanya takdir. Mereka enggak mempercayai kalau segala sesuatu yang terjadi di jagat ini sudah Allah takdirkan. Mereka enggak percaya seperti itu. Tapi mereka meyakini anal amra unud. Pokoknya segala sesuatu itu Allah tahu ya kalau pas sudah terjadi. Sebelum terjadi Allah enggak ngerti. Ini orang-orang Qadariyah. Adapun bab yang setelahnya, qala Syekh Fauzan hafizahullah, al-i'tidhar an kufrihim bi annallaha qadarahu alaihim. Al-i'tidhar, mereka beralasan tentang kekufurannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkannya. Al-ihtijat ala Allah bihi. Berhujjah atas Allah kekufuran yang diperbuatnya. Allah yang mentakdirkan saya berbuat kufur. Seakan-akan demikian. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah, yaitu al-ihtijab ala Allah bil qadar. Berhujah dengan takdir atas kekufuran ataupun kemaksiatan yang mereka perbuat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ma taraka lahum hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali enggak memberikan kepada mereka hujjah tentang urusan mereka tersebut sedikit pun. Enggak ada celah untuk mereka berhujjah dengan kemaksiatan yang mereka perbuat, dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Bal innahu a'tahum al-ikhtiyar wa a'tahum al-qudrah wa a'tahum al-masyi'ah. Wa bayyana lahum tariqal khair wa bayyana lahum tariqal syarr. Kata Syekh Hafidhullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka, kepada semua manusia, al-ikhtiyar, kemampuan untuk milih. Dan juga Allah telah memberikan kepada manusia qudrah wa masyiah, kehendak. Plus Allah juga telah menerangkan ini jalan yang baik, ini jalan yang jelek. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala a'tahum imkaniyat yastati'una biha ayyaf'alu aw yatruku. Allah juga sudah memberikan kepada manusia kemungkinan-kemungkinan untuk mereka mampu. Apakah mau melakukan atau mau meninggalkan. Ini semua kita rasakan. Ini semua kita merasakannya. Allah memberikan kepada kita. Bisa milih ini yang baik, ini yang jelek. Allah memberikan kita kekuatan. Saya mau minum. Ada kehendak dalam hati saya. Kemudian ada kekuatan pada diri saya. Sehingga terjadilah apa yang namanya minum. Ada kehendak, ada kemampuan, ada kekuatan, ada keinginan. Maka terjadi yang namanya minum. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Kekufuran, kemaksiatan. Sama. Seorang mau melakukan maksiat. Tidak akan terwujud satu kemaksiatan. Kalau dia tidak punya keinginan. Enggak akan terwujud kemaksiatan. Kalau dia enggak punya kekuatan. Sehingga itu semua manusia merasakan. Walaisu majburina ala ma yakulun. Mereka enggak dipaksa untuk mengatakan ini dan mengatakan itu. Enggak ada yang maksa. Artinya semua itu benar-benar di bawah kekuasaan dia. Semua benar-benar dia mau berkata, dia berbuat ini, berbuat itu. Di bawah sadar dia. Dia enggak merasa ada yang maksa. Taib. Wa aidho an Allahu bayyana lahu la yardha li ibadihi al-kufr. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan enggak ridho hamba-hambanya itu melakukan kekufuran. Wa la yardha li ibadihi al-kufr. Allah enggak ridho hambanya melakukan kekufuran. Tapi mereka menganggap bahwa kekufuran itu dikehendaki oleh Allah. Padahal Allah enggak ridho manusia melakukan kekufuran. Wa in kana qaddarahu wa sya'ahu. Sekalipun Allah mentakdirkan, Allah menghendaki. Falaisa min lazimil qadar ar-ridho. Maka bukanlah satu kelaziman takdir Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Misal Allah mentakdirkan kekufuran, tapi Allah membencinya. Min ajli ayyatamayyazan nas ba'duhum min ba'din, untuk membedakan sebagian manusia atas sebagian yang lain. Demikian pula membedakan antara yang jujur dengan yang dusta. Yang mukmin dengan yang kafir. Yatabayyan al-munafiq minal mukmin as-sahih. Demikian pula untuk memisahkan, membedakan antara orang munafik dengan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu qaddar hadhihi al-umur al-makruhah li hikmatin minhu subhanah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Li hikmatin, karena hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ma qaddaraha abasa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan semua itu untuk abas, sia-sia. Enggak ada guna, enggak ada manfaat, enggak ada hikmah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dari melakukan perbuatan sia-sia. Jadi semua yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, itu mesti ada hikmahnya. Gak ada satu perkara pun yang Allah takdirkan atau Allah perbuat kok tidak ada manfaatnya. Ini yang harus diyakini oleh tiap-tiap ahli sunnah. Ditambah lagi, warattaba al-jazaa 'ala af'alihim allati yaf'alunaha bi ikhtiyarihim. Allah subhanahu wa ta'ala membalas atas perbuatan-perbuatan yang mereka perbuat bi ikhtiyarihim, dengan kesadarannya, Oleh karena itu, orang gila, dungu atau cacat, demikian pula mukroh, orang dipaksa, orang yang dalam kondisi tidur, la yu'akhadhu. Mereka enggak dihukum atas apa yang mereka perbuat. Enggak ada hukumnya orang tidur membunuh orang. Enggak ada hukumnya orang ngelindur berbuat jahat. Enggak ada hukumnya dalam syariat Islam. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan tersebut di bawah sadarnya. Tidak ia sadari. Tidak dia inginkan. Sehingga urusan seorang itu akan mendapatkan pahala ataupun tidak, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadarannya. Bukan karena dipaksa, bukan dilakukan di bawah kesadarannya. Atau dia tidak sadar. Sebagaimana orang gila. Tentunya orang gila melakukan apa saja, enggak ada niat. Sehingga orang gila sholat tidak dapat pahala. Orang gila bersedekah yang tidak dihitung dapat ganjaran. Kenapa? Karena dia lakukan itu semua dengan tidak sadar. Taib. Li'annahum laisa indahum ikhtiar. Karena mereka melakukan semua itu bukan karena ikhtiarnya. Walaysa indahum aql. Mahma fa'ala la yu'akhad. Mereka orang-orang yang enggak punya akal. Apapun yang mereka perbuat, enggak ada hukumnya. Apapun yang mereka perbuat, tidak ada hukumnya. Taib. Sehingga dari lafal ini, mungkin kita ingatkan, semoga menambah kesabaran orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan punya anak, kemudian memiliki kekurangan ini dan itu, cacat ini dan itu, semestinya tambah untuk bersabar. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di balik itu, barangkali ketika anak itu normal, bisa jadi orang tuanya enggak kuat ngurusi, orang tuanya enggak kuat mendidiknya. Yang jelas Allah menginginkan yang terbaik. dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tentang kondisi putranya yang dalam kondisi mungkin cacat atau yang semacamnya. Karena terkadang seorang habis kesabarannya, gak sabar menghadapi anak yang demikian itu. Padahal itu adalah hikmah, itulah kehendak Allah. Allah menginginkan yang terbaik. Barangkali kalau anak itu lahir normal, gak kuasa mendidiknya, malah menjadi beban orang tua, gak kuasa menasihati, sehingga malah mengakibatkan orang tuanya masuk neraka. Wal'iyadu billah. Ini. Nas'alallaha as-salamah. Faman a'tahullahu al-aql wa-tafkir walam yakun mukrahan ala fi'lihi fa'innau yu'akhad. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya akal, pikiran, dan tidak ada yang maksa atas perbuatannya, maka ketika ia melakukan sesuatu yang bertentangan, ya yu'akhad, dia akan mendapatkan hukuman. Dia akan mendapatkan hukuman konsekuensi dari perbuatannya. Li'annau aqdama 'ala syarr biikhtiyarihi. Karena dia melakukan kejahatan ataupun kejelekan dengan ikhtiarnya. Disadarinya. Memang dia yang menginginkan. Memang dengan dia yang menyetir. Dia yang maukan. Sehingga terjadilah kemungkaran tersebut. Taib. Wa indal qudrah anau yakum yusalli. Wa zani aido yubayin lau anna zina haram. Wa awaqibuhu wa khimah. Wa rattaballahu ala zina haddan radian. Wa arsala rusul tanha anis syirki wal kufur. Fakaifa yahtajuna ala Allah ala ma'asihim wa kufrihim wa syirkihim wa dolalihim. Wahum laisa lahum hujjah ala Allah. Taib, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Taib. Fazani, orang yang berbuat zina, mereka berzina tentunya dengan ikhtiarnya, dengan kehendaknya. Kita enggak kebayang terjadi yang namanya zina, kok dia tidak ada nafsu. Nafsu itu kehendak, keinginan. Enggak kebayang. Sehingga apa? Iya, karena dia melakukan hal tersebut dengan kehendaknya, dengan kekuatannya, dengan kemauannya, dengan keinginannya. Ya, maka dengan segala perkara tersebut yang menjadikan pelaku zina, ia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Demikian pula watarikus sholah. Yatrukuha bikhtiyarihi. Orang yang meninggalkan sholat itu kan juga kemauan dia. Orang meninggalkan sholat, wah saya memeng, saya malas. Itu kan kehendak dia. Makanya orang yang meninggalkan sholat juga ada hukumannya. Taib. Dimana sudah diterangkan kalau yang namanya zina itu haram, zina itu akibatnya jelek, zina itu akan mendapatkan hukuman ini dan itu, kok ya masih melakukan? Ini berarti apa? Memang dia melakukan tersebut sudah siap dengan segala konsekuensinya. Wal'iyadu billah. Jadi ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Mereka berhujjah. Mereka beralasan dari melakukan kejelekan. Apakah kejelekan itu berupa kesirikan, apakah kejelekan itu berupa kemaksiatan ataupun perkara-perkara jelek yang lain, dengan dalih bahwa Allah yang mentakdirkannya. Saya dipaksa oleh Allah untuk melakukan syirik. Saya dipaksa oleh Allah untuk berzina. Seakan-akan demikian kelakuan orang-orang jahiliyah. Sama sekali apa yang mereka perbuat itu tidak ada padanya hujjah. Semua kita sadar. Semua kita sadar. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu kita menyadarinya. Saya mau makan, saya minum, itu kan kita benar-benar sadar. Ora rumangsa dipaksa. Kita enggak ada yang apa merasakan, kok saya tangan saya digerakkan? Kok saya, tangan saya kok dipaksa untuk bergerak, mencuri? Kan enggak ada yang merasakan begitu. Maka benar-benar hujjah orang-orang jahiliyah ini tidak bisa dipakai. Kemudian Syekh menerangkan di sini, fala yajuzu al-ihtijaj bil qadar illa 'alal masa'ib. Idza asabaka musibah fala tajza' wa qul hadza qadarullah wa ma syaa'a fa'al wa tasbir wa tahtasib. Kata Syekh, enggak boleh berhujjah dengan takdir kecuali atas musibah yang telah menimpanya. Enggak boleh berhujjah dengan takdir kecuali atas musibah yang menimpanya. Idza asabaka musibah, maka apabila menimpamu satu musibah, jangan istilahnya menggerutu, jangan menyalah-nyalahkan takdir dan yang semacamnya. Akan tetapi ucapkanlah, kul hadza qadarullah, ini sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki akan terjadi. Sehingga kewajiban kita bersabar dan berikhtisab atas musibah yang sedang terjadi. Kemudian juga perkara yang kita ingatkan. Seorang misalnya sedang apa dia mau keluar mengadakan perjalanan. Begitu keluar rumah sudah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Begitu naik kendaraan juga berdoa. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sakharalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Qadarullah kok di perjalanan kok ya tetap misalnya na'udzubillah terjadi kecelakaan misal. Maka tetap kita harus husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentakdirkan yang terbaik untuk kita. Di balik kecelakaan yang terjadi padanya hikmah yang sangat amat agung. Misal, seorang mau pergi ke pasar. Naudzubillah, sebelum sampai pasar terjadi kecelakaan. Barangkali kalau sampai di pasar, dia akan mendapatkan musibah yang lebih besar. Itu sangat mungkin. Siapa? Husnudzon saja kita kepada Allah. Yang Allah takdirkan mesti bagus. Sudah berdoa kok tapi kecelakaan. Misal, na'udzubillah sudah berdoa. Kok di perempatan ada anak kecil. Akhirnya anak kecil yang naik sepeda unta. Bules. Tabrakan akhirnya habis mungkin 500 ribu untuk nambah ke, untuk nandak ke sepedanya dan seterusnya. Barangkali kalau kita enggak berdoa akan tabrakan dengan yang lebih parah daripada itu. Entah tabrakan dengan motor, entah tabrakan dengan mobil. Sehingga apa? Intinya apa? Intinya kita tetap husnuzon. Dengan sebab kita berdoa Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita yang terbaik. Sekalipun kita celaka, tapi yakinlah itu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan sampai seorang kok terus, wah aku wis berdoa, kok ya isih ciloko. Jangan sampai demikian. Aku wis ndonga, kok ya isih ciloko. Harus tetap diyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu yang terbaik. Padanya hikmah yang sangat amat agung. Cuma kita saja yang enggak ngerti. Apa hikmah dari kecelakaan yang sedang kita alami? Apa hikmah dari musibah yang sedang terjadi? Terkadang hikmah itu kita tahu setelah berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian, bahkan berapa tahun kemudian. Tapi yang harus kita yakini bahwa Allah mentakdirkan yang terbaik untuk kita. Yang harus senantiasa kita tanamkan dalam kalbu masing-masing kita. Adapun kemaksiatan, maka enggak boleh untuk berhujjah dengan takdir. Bal 'alal 'asi ayatuba ilallah. Bahkan orang yang berbuat maksiat untuk ia bertobat kepada Allah. Menjauhi kemaksiatan, menjauhi kejahatan. Enggak boleh berhujjah dengan takdir. Atau berhujjah dengan takdir atas perbuatan maksiat yang diperbuatnya. Itu kelakuan orang-orang jahiliyah. Ini jangan sampai kita hidup di zaman modern. Akan tetapi kelakuannya, kelakuan orang-orang jauh di belakang sana. Tiru-tiru kelakuan orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Adapun bab yang setelahnya juga hampir sama. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Mu'aradatu syar'illah biqadarihi. Orang-orang jahiliyah berpandangan adanya kontradiksi antara syariat Allah dengan takdirnya. Adanya kontradiksi antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Hadhihi al-mas'alatu aidho tata'allaq bil qadar. Masalah ini juga masih berkaitan dengan takdir. Karena di sana man yu'ariduna syara Allah biqadarihi. Karena di sana ada orang-orang yang mempertentangkan antara syariat Allah dengan takdirnya. Mereka berucap, bagaimana Allah mentakdirkan kekufuran dan iman. Kemudian mensyariatkan untuk hambanya syariat-syariat, perintah-perintah, larangan-larangan. Padahal semua itu enggak ada faedahnya. Kenapa? Karena semuanya sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bainan nas ya'tamiduna 'alal qadar. Manusia bersandar pada takdir. Buat apa kita apa itu berusaha ini dan itu kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah? Ngapain kita kerja keras-keras? Kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kamu bekerja keras hasilnya sekian. Dalam tidak akan merubah tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz. Kamu males-malesan. Juga tidak akan merubah tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz. Seakan-akan demikian. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Dan orang-orang yang berjalan sejalan dengan kelakuan mereka. Kata Syekh, hadza madzhab batil. Ini madzhab yang batil. Fala mu'aradata baina syara' wal qadar abadan. Kata Syekh, hafizahullah, enggak ada pertentangan antara syariat dan takdir Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wallahu qaddara asyirk wal ma'asi wal kufur wa naha an dzalik. Allah telah mentakdirkan kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran, dan Allah juga melarang semua itu. Wa syara'a al-iman wal istiqamah was shalah wa la mu'aradata bainahuma. Allah juga telah mensyariatkan untuk beriman, beristiqamah, melakukan kebaikan. Wa la mu'aradata bainahuma, enggak ada pertentangan di antara keduanya. Li'annal ibad humul ladzina yaf'aluna hadhihi al-af'al biikhtiyarihim wa iradatihim wa masyiatihim. Karena manusia, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan kehendaknya, dengan keinginannya, dengan kemauannya. Fal fi'lu mansubun ilaihim. Maka perbuatan itu dinisbatkan kepada pelakunya. Perbuatan itu dinisbatkan kepada pelakunya. Seorang, apa misalnya sudah, kamu sudah makan apa belum? Ya, misalnya saya sudah makan. Berarti kan perbuatan itu dinisbatkan kepada saya, bukan kepada yang selainnya. Walidzalik yu'aqabuna 'alal ma'asi wa yusabuna 'ala ta'at. Oleh karena itu, karena perbuatan itu disandarkan, dinisbatkan kepada pelakunya, mereka akan diiqab atas kemaksiatan yang diperbuatnya. Mereka akan mendapatkan pahala atas ketaatan yang dilakukannya. Wa in kanat muqaddaratun minallah, sekalipun perkara-perkara tersebut sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wa innam innama yujazuna ala fi'alihim la alal qadar. Sesungguhnya mereka itu akan dibalas atas perbuatan yang mereka lakukan, bukan atas takdir. Jadi mereka itu akan dihukum atau akan mendapatkan pahala atas apa yang mereka perbuat, bukan atas takdirnya. Kemudian walama bayyana annabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ashabihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabat, ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun minal jannah aw minan nar. Qalu ya Rasulullah, ala nattakilu ala kitabina wa natrukul amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali tempatnya sudah dimaklumi, artinya tempatnya sudah ditakdirkan, ditulis dalam lauhil mahfud, dia di jannah atau di nar. Sehingga ketika itu para sahabat pada bertanya, ya Rasulullah, kalau demikian ya sudah, kita pasrah saja dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tulis, enggak perlu beramal. Wong semuanya sudah ditetapkan, yang di neraka sudah ditetapkan, yang di surga sudah ditetapkan. Enggak perlu beramal, sudah pasrah saja dengan apa yang Allah taala tulis. Maka ketika itu Nabi mengatakan, "La, enggak boleh. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala." Enggak boleh. Masing berbuatlah, beramallah Fakullun muyassarun. Masing-masing manusia akan digampangkan. Untuk apa ia diciptakan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan sebagai calon penghuni jannah, ya Allah akan memberikan dia gampang, memberikan dia taufik untuk melakukan amalan, untuk melakukan peribadatan yang bisa mengantarkan ke jannah. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah mentakdirkan fulanah sebagai penghuni neraka, juga akan digampangkan untuk kesana. Melakukan amalan-amalan, melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjurus ke sana. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, فَأَمَّامَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang memberi, kemudian bertakwa, dan membenarkan kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, fasanu yassirhu lil yusra, maka kami akan gampangkan untuknya menjalani jalan-jalan yang mudah, yaitu jannahnya. Adapun wa amman bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, wastaghna, merasa cukup, enggak butuh dengan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dia juga mendustakan kalimat yang baik, mendustakan kalimat la ilaha illallah, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan gampangkan kepadanya menjalani jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang menuju kepada kesengsaraan. Maka semestinya seorang hamba melakukan amalan-amalan yang baik, menjauhi amalan-amalan yang jelek. Adapun takdir itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau berhujjah, beralasan dengan takdir, lawang kita enggak ngerti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tulis di sana. Bagaimana seorang beralasan dengan sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Adapun musibah kan itu sudah terjadi. Sehingga kita tahu Allah sudah takdirkan. Oh, terjadinya tabrakan ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditulis. Kita tahu setelah terjadinya. Adapun seorang mau melakukan kemaksiatan. Oh, saya ditakdirkan untuk melakukan maksiat. Apakah sudah ada yang mengabari kita tentang itu? Nas'alallaha as-salamah wa-taufiq. Jadi kewajiban kita melakukan yang baik, menjauhi yang jelek. Apa? Melakukan yang baik-baik, menjauhi yang jelek-jelek. Adapun takdir, itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak usah gulek-gulei apa yo yang Allah takdirkan untuk saya. Enggak usah mencari-cari, karena itu enggak ada manfaatnya untuk kita. Dan juga enggak bakal sampai, juga enggak bakal tahu. Jadi, para malaikat saja enggak tahu. Para malaikat saja enggak tahu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Barakallahu fikum. Ini dua permasalahan orang-orang jahiliyah. Yang pertama, mereka berhujjah, beralasan dengan takdir atas kemaksiatan, kekufuran yang mereka perbuat. Yang kedua, mereka beranggapan adanya kontradiksi antara syariat dengan takdir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik untuk bisa berjalan di atas al-haq, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita at-taufik untuk ngerti mana yang akidah yang benar, mana akidah yang salah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.